agama seharusnya berarti tidak kacau. Agama seharusnya berarti benar. Agama seharusnya berarti tenang. Hidup dalam kebersamaan, sekalipun penuh dengan perbedaan. Ya, agama seharusnya memungkinkan semuanya. Namun dalam catatan hidup kita, ternyata agama seringkali menimbulkan malapetaka. Perbedaan agama menjadi keributan yang tak pernah berujung dalam sebuah titik damai yang seharusnya dimiliki oleh agama. Agama tanpa sadar seringkali menjadi alat diperalat oleh orang tak benar atas nama agama yang benar, sehingga menciptakan kebingungan di dalam kehidupan. Generasi muda yang melihat kecewa dengan agama, karena itu tak heran kalau kemudian mereka memilih untuk tak beragama. Buat apa kalau toh akhirnya yang datang hanya malapetaka? Generasi muda yang kecewa makin hari makin menjauh dari agama. Mereka menutup telinga, mereka menahan langkah. Agama tak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan mereka. Semakin hari semakin menggila. Pelajaran agama pun menjadi pelengkap penderita. Bahkan di berbagai negeri pelajaran agama sudah tiada. Agama seakan-akan hanya warisan masa lampau. Mengapa? Kesalahan para pemeluknya. Itulah yang menjadi titik persoalannya. Menampilkan agama dalam wajah garang yang mengerikan. Menampilkan agama dalam arogansi kebenaran yang satu-satunya. Menampilkan kesombongan-kesombongan yang tidak pada tempatnya. Kalau Anda yakin agama Anda yang terbaik, pasti Anda akan berbuat yang terbaik. Tak perlu berteriak, semua orang akan mengerti. Tak perlu bertindak untuk menyakiti, apalagi memaksa orang untuk menerima apa yang kita yakini. Tapi hidup kita yang nyata, perbuatan kita yang sejalan dengan perkataan, bukankah itu yang terbaik? Semoga agama yang terbaik terbukti di dalam waktu. Semoga agama yang terbaik dipahami dan ditemukan dalam tataran kebenaran. Selamat berkompetisi kalau memang agama Anda yang terbaik. Awas, jangan terjebak memakai agama untuk kejahatan yang mengerikan. Selamat berhati nurani. Bersama saya, Bigman Sirait.